Saibul Haja Bapak Didi dan juga kedua mempelai ada Mbak Devi dan juga Mas Dwi. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin. Ya, khususnya buat Saibul Haja. Kekasihku Ayu. Cek. Spesial untuk Bos Didi yang lagi terima tamu. Betul. Umi gak apa-apa kalau mau nyawer dipersilakan. Mas Hadi. Iya sayang. Ketika hujan turun, cincin kawin sudah melingkar. Rasa hati dekat, jauh dari pandang. Enggan untuk berpisah, enggan untuk kembali. Asik dari amor. juga oleh musisi Monata. Betul. Judulnya apaan saya yang barusan? Cinta Kasih. Single terbaru produk dari Monata. Betul, Mas. Mudah-mudahan berkenan. Iya. Untuk Anda semuanya. Iya.